العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في كل لحظة أبدا، عدد نعم الله وإفضاله. اللهم أكرمنا بنور الفهم وأخرجنا من ظلمات الوهم، وافتح لنا أبواب رحمتك وانشر علينا حكمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم اغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا من لدنك رحمة وعلمنا من لدنك علما، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: نفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. باب الصلاة إلى أن قال: وثالث تكبيرة الإحرام ولا معرفا عن التكبير ولا معرفا عن التنكير وفرق النية بالتكبير في كل حتما ومحتر الإمام والنووي وحجة للإسلام يكفي بأن يكون قلب الفاعل مستحضرا نية غير غافل. Jadi sekarang kita akan membahas tentang rukun salat yang ketiga, yaitu takbiratul ihram. Takbiratul ihram termasuk daripada rukun qauliyah, dan dinamakan takbir tersebut takbir ihram karena setelah kita mengucapkan takbir itu, maka segala sesuatu yang halal menjadi haram, sesuatu yang boleh tidak boleh lagi. Kita boleh berbicara, boleh makan, boleh minum, tapi kalau sudah takbir sholat, semuanya tidak boleh. Makanya dikatakan takbiratul ihram. Gal wasalisun takbiratul ihrami, dan yang ketiga daripada rukun sholat adalah takbiratul ihram. Walau mu'arrafan anitangkiri, walaupun dibaca dengan cara makrifat, tidak nakirah, harusnya kan nakirah Allahu Akbar. Kalau dikasih makrifat, ditambahi alif lam, maka hukumnya tidak apa-apa. Tapi afdalnya adalah akhirah. Kemudian beliau juga menyebutkan sebagian daripada syarat-syarat takbir di dalam syairnya yang berbunyi waqaranan niyata bitakbiri, dan niat itu harus bersamaan dengan takbir fi kulli hatman, di dalam keseluruhan takbir. Oleh karenanya di sini, ini adalah suatu yang diperdebatkan oleh para ulama. Yaitu, niat sholat itu kan harus berada di antara kalimat takbir, yaitu Allahu Akbar. Niat itu harusnya, kalau ikut yang muktamad dalam madhab Syafi'i, bukan cuma niat sholatnya saja yang harus kita hadirkan dan lintaskan tapi seluruh niat dan pekerjaan sholatnya dari takbir sampai akhir semuanya dibayangkan dalam satu kalimat takbir ihram. Jadi misalnya gini, makanya di sini disebutkan kan, fi kulli hatman. Jadi yang namanya niat itu berkaitan dengan takbir, bersamaan dengan takbir itu semuanya harus dalam semuanya. Jadi ketika kita mengatakan Allah, kita niat. Sekarang lagi niat. Sekarang takbir, sekarang baca Fatihah, sekarang ruku, i'tidal, sujud, baru bangun dari sujud, sujud yang kedua, bangun lagi rakaat yang kedua, terus sampai akhir dalam Allahu Akbar. Bisa atau tidak? Sebagian ulama mengatakan itu adalah fauqata qatil bashar. Itu adalah di atas kemampuan manusia biasa. Oleh karenanya, banyak di antara ulama yang tidak sependapat dengan iktidor al-hagigi. Karena itu adalah merupakan sesuatu yang sangat sulit. Itu dengan kita membayangkan dari awal sholat sampai akhir sholat di kalimat Allahu Akbar. Itu adalah sesuatu yang sangat sulit. Itu hampir dikatakan tidak mungkin. Tapi sebagian daripada orang-orang tertentu seperti Imam Syafi'i bisa melakukannya. Karena Imam Syafi'i cerdas. Ya kan? Otaknya sangat luas. Kalau kita kebalikannya. Kalau diwajibkan, maka akan mempersulit kepada umat. Padahal Nabi kita Muhammad SAW termasuk yang mengatakan dan bersabda dalam hadisnya, ad-dinu yusrun la usrun. Agama itu mudah, tidak sulit. Nah, kalau semua seperti ini, sulit sekali. Karena apa? Istihdor itu menghadirkan. Pekerjaan sholat secara tafsil, rukun-rukunnya itu. Dari awal sampai salam harus dilintaskan, dibayangkan dari awal takbir sampai akhir takbir. Dan itu sulit. Oleh karenanya, nanti akan disebutkan di dalam bait berikutnya, katanya, wa muhtarul imam, sedangkan pilihannya Imam Nawawi. Muhtarul imam itu pilihannya Imam Haromen. Jadi kalau ada imam di dalam fikih Syafi'i, berarti yang dimaksudkan dengan imam di situ adalah Imamul Haromen Muhammad Al-Juwayni, Abdurrahman bin Muhammad Al-Juwayni. Wa Nawawi, begitu pula Imam Nawawi. Wa hujjatin lil Islam. Jadi kalau ada hujjatul Islam, berarti Imam Abi Muhammad Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Jadi kalau dikatakan hujjatul Islam, berarti Imam Ghazali. Kalau dikatakan imam, itu adalah Abdurrahman bin Muhammad Al-Juwayni, yang dijuluki dengan Imamul Haramain. Gurunya siapa? Imam Ghazali. Gurunya Imam Ghazali. Jadi mereka bertiga itu berpendapat istihdor itu yang penting adalah istihdor urfi, bukan istihdor hakiki. Sedangkan istihdor urfi itu cukup ketika kita mengucapkan kalimat takbir mulai dari alifnya, Allahu Akbar, itu kita lintaskan, yakni bi'ayyakuna qalbul fa'ili mustahdiran niyati ghairu ghafil. Cukup yang kita lintaskan itu niat, yang kita baca itu. Usalli fardot duhri arba roka'atin mustaqbilal kiblati adaan ma'muman lillahi ta'ala Allah. Melintaskan apa yang kita baca niat tadi. Jangan sampai waktu kita mengucapkan takbirat ihram, Allah Akbar, pikirannya kemana-mana. Enggak sah sholatnya. Tapi kalau ketika kita mengucapkan Allahu Akbar, kita niat salli fardat duhri. Itu kan wajib. Salli fardat duhri. Makmuman. Lillahi ta'ala itu hukumnya sunnah. Arba rakaat itu hukumnya sunnah. Mustaqbilatil qiblati hukumnya tidak wajib. Itu saja dilintaskan. Bisa? Bisa. Dalam waktu yang singkat. Nggak perlu panjang-panjang. Iya, kalau yang dibayangkan itu adalah sholat secara utuh dan secara terperinci. Baru hukumnya itu sulit dan menyulitkan. Maksudnya Ustaz katakan demikian apa? Maksudnya tidak perlu sampai panjang-panjang. Takbir sampai panjang Allah terus sampai merokok bar. Enggak perlu. Cukup yang kita lintaskan usolli. Aku salat. Fardho harus sebutkan. Ad-duhri. Nah, jadi tambah semangat ya Ustaz. Jadi usolli, aku niat salat. Fardho. Fardu, salat fardu. Duhri. Salat fardu yang berupa salat duhur. Makmuman. Kalau memang niat makmuman. Sudah. Itu aja yang wajib. Nah, jadi kalau kita ucapkan niat itu sebelum takbir, tinggal kita bayangkan saja apa yang tadi kita ucapkan. Selesai sudah. Membayangkannya itu dalam waktu yang singkat. Berbeda kalau kita kok coba bayangkan. Allah niat, ya. Ketika baca takbir ihram niat, kemudian kita bayangkan, lintaskan dalam pikiran kita dari mulai awal sholat sampai akhir sholat. Sampai habis nafas kita belum selesai juga. Sulit untuk kita mendatangkannya dalam cuma kalimat takbir. Ala kulihat. Jadi ulama banyak berpendapat di antara Imam Haramain, Imam Ghazali, Imam Nawawi yang berpendapat cukup kita niatkan yang tadi yang kita melintaskan niat yang kita baca sebelum takbiratul ihram. Sudah cukup itu saja. Nah, kemudian takbiratul ihram itu sendiri mempunyai syarat-syarat tertentu. Di antaranya adalah karena kalimat takbir itu merupakan rukun qauli yang harus diucapkan dan dilafadzkan, maka harus di kedengaran suaranya. Enggak boleh kalau cuma bisik-bisik menggerakkan mulut kita mengucapkan takbir tapi tidak ada suara. Enggak sah salatnya. Semua rukun qauli yang berapa? Yang 6. Takbiratul ihram, Fatihah, kemudian membaca salawat kepada Nabi di tasyahud yang kedua, kemudian membaca tasyahud akhir dan salam. Itu hukumnya itu lima ya, bukan enam. Lima itu hukumnya wajib dilafadzkan. Kalau nggak dilafadzkan nggak sah. Nanti nggak? Harus dilafadzkan. Itu yang pertama. Takbiratul ihram itu harus dilafadzkan, itu syarat yang pertama. Yang kedua, takbiratul ihram itu harus dilaksanakan dalam keadaan berdiri. Bukan dalam keadaan duduk atau setengah duduk sebelum berdiri. Dari saking buru-burunya mulai tadi nunggu sholat. Ya kan? Tiba-tiba qomat. Imamnya sudah takbir. Dari saking buru-buru dia sholat, dia kan duduk, mau berdiri. Jadi supaya tidak ketinggalan takbiratul ihram bersama imam, atau supaya dia itu mendapatkan waktu sholat yang panjang, maka takbirnya itu dibaca langsung dari mulai duduk. Allah berdiri bar. Nggak sah. Jadi semua takbir harus dilaksanakan ketika kita benar-benar berdiri. Tahu kan berdiri? Kalau nggak bisa membedakan berdiri dan duduk, itu namanya kurang sehat pikirannya. Ini maksudnya berdiri. Setelah berdiri, tegak, baru Allahu Akbar. Jadi takbir harus dilaksanakan dalam keadaan berdiri. Yang ketiga, harus dilaksanakan dengan bahasa Arab. Nggak boleh dengan bahasa Madura. Misalnya apa? Allah Maharaja. Nggak sah. Harus pakai Allahu Akbar, pakai bahasa Arab. Kenapa? Ada gaidah yang berbunyi, setiap syariat yang berkaitan dengan lafaz, maka harus kita dapatkan lafaz itu langsung dari syariat. Nanti enggak? Setiap syariat, baik yang wajib maupun yang sunnah. Kalau yang wajib supaya kita keluar daripada kewajiban. Kalau yang sunnah supaya kita dapatkan pahala sunnahnya. Kalau berkaitan dengan ucapan, maka ucapan itu harus langsung kita dapatkan dari syariat. Termasuk takbiratul ihram. Nah, kecuali kalau seumpama dia tidak menghafalnya. Dia tidak hafal. Allahu Akbar, enggak hafal. misalnya sudah berkali-kali diulang Allah Akbar, mau ngapal nggak bisa. Cuma Allah Akbar nggak bisa ngapal, luar biasa kan? Ditulis nggak bisa baca, ditulis nggak bisa baca. Nah, baru kemudian diterjemahkan. Tapi kalau enggak seperti yang Ustaz sebutkan tadi, memang enggak boleh diterjemahkan. Jadi harus dengan bahasa Arab. Kemudian antara kalimat lafzul jalalah dengan kalimat akbar itu harus tertib, enggak boleh dibalik-balik. Enggak boleh mengatakan akbar Allah. Allahu akbar. Jadi orang sekarang kan suka balik-balik nama, dibalik-balik. Biasanya yang balik-balik nama itu kan seperti di paspor. Seperti saat di paspor namanya Baharun Segaf Hasan. Artinya Segaf Hasan Baharun, Baharunnya terlalu depan. Kenapa kok suka balik-balik? Ya orangnya pikirannya bolak-balik gitu. Jadi suka bikin pusing sama orang. Nah, jadi jangan suka bikin pusing ya. Makanya di dalam takbir itu enggak boleh, kalau enggak tertib enggak sah. Jadi harus Allah dulu baru akbar. Kemudian syaratnya juga adalah kita harus mengucapkan dengan asma Allah berupa lafdul jalalah. Lafdul jalalah cuma ada satu, yaitu Allah. Allah itu adalah lafdul jalalah namanya. Selain daripada lafzul jalalah, asma Allah juga, tapi bukan lafzul jalalah. Asma Allah itu yang paling afdal itu adalah Allah. Oleh karenanya dalam takbir itu, yang wajib kita sebutkan itu adalah Allah. Allahu Akbar. Gak boleh diganti Ar-Rahmanu Akbar, Al-Adimu Akbar, atau Ar-Rahimu Akbar, Al-Ghaniyu Akbar, dengan nama-nama daripada nama Allah yang tercantum dalam Asmaul Husna, enggak sah. Harus dengan Allahu. Di antara syaratnya juga adalah di dalam kalimat lafzul jalalah itu, antara kalimat lafzul jalalah dengan akbar itu kan ada hamzahnya. Allahu Akbar sebelum kaf itu kan hamzah. Gak boleh dipanjangkan. Gak boleh dimatkan. Harus dipendekkan. Jadi Allahu Akbar. Gak boleh. Allahu Akbar. Gak boleh. Kalau seperti itu tahu dia sengaja, gak sah sholat. Karena itu syarat sahnya takbir. Kemudian di antara salahnya pula, harus akbarnya itu tidak boleh digantikan dengan lainnya. Kan yang searti dengan akbar kan ada a'zam, afham, yang maha agung, yang maha besar. Artinya juga sama. Tapi di sini tidak boleh. Karena seperti tadi saya katakan, setiap syariat yang berkaitan dengan ucapan, harus kita langsung mendapatkannya dari syariat. Nah, jadi harus Allahu Akbar, enggak boleh digantikan. Allah enggak boleh digantikan, Akbar enggak boleh digantikan. Kemudian hamzanya ketika kita mengucapkan lafzul jalalah itu kan ada hamzanya. Allah. Paham? Allah, hamzah yang sebelum Allah itu enggak boleh dipanjangkan juga. Enggak boleh Allah. Enggak boleh. Pendek. Allah. Begitu pula ba-nya, enggak boleh panjangkan. Enggak boleh kita katakan Allahu Akbar. Kalau kita katakan demikian dan kita tahu artinya, maka dia bukan hanya tidak sah sholatnya, tapi kafir keluar dari Islam. Kenapa? Karena artinya ikbaru itu adalah head yang sangat hina itu. Masa Allah darah haid. Nah, oleh karenanya kalau dia tahu artinya, ikbaru itu artinya itu adalah head. Jadi kalau kita baca Allahu Akbaru tahu artinya, maka hukumnya keluar daripada Islam. Gitu lah. Bukan hanya keluar daripada sholatnya. Hati-hati ya. Jadi ba di dalam alif, di dalam alif di dalam ba itu tidak boleh dimatkan. Kemudian di antara syaratnya pula adalah antara kalimat jalalah sama akbar harus mualah. Enggak boleh disela-selai dengan kalimat yang lainnya. Begitu pula di dalam mat lafzul jalalah itu kan ada matnya. Allah, ya kan? Enggak boleh lebih daripada 7 ketukan, 7 alif. 7 alif itu berarti berapa ketukan? 14 ya. 1 alif 2 ketukan ya. Berarti 14. Jadi hitung, tapi enggak perlu dihitung. Allah 1 2 3 4. Enggak perlu. Jadi diperkirakan saja. Enggak boleh lebih panjang daripada 14 ketukan. Jadi Allah Akbar. Jangan terlalu panjang, jangan terlalu pendek. Khairul umur awsatuha. Kemudian antara kalimat takbir dengan kalimat, antara kalimat jalalah Allah dan kalimat takbir akbar itu tidak disambung dengan wawu antara keduanya. Contohnya seperti Allahu Akbar. Allahu. Jadi setelah itu ada wawunya. Enggak sah takbirnya. Begitu pula kalau seumpama kita menambah wawu sebelum akbar, Allahu Akbar. Enggak sah juga. Harus Allahu Akbar. Kemudian diantara syarat yang penting adalah kita harus mengucapkan kalimat takbir tersebut sesuai dengan makhrajnya. Allah dibaca Allah, lam dibaca lam, ra dibaca ra. Jangan seperti orang itu loh. Dari apa? Komunitas sesuatu nggak saya sebutkan, nanti tersinggung lagi. Allahu Akbar. Ada lagi Allahu Akbar. Nah, itu kalau sengaja, nggak sah. Kalau nggak sengaja, harus belajar. Belajar, belajar terus. Kalau semua belajar itu saja membutuhkan waktu 1 tahun, harus duduk 1 tahun. Dari saking wajibnya. Kalau seumpama, dia sudah belajar, berusaha, sampai kepada gore internasional pun belum. Bisa juga, sampai gorenya itu sendiri mengatakan memang dasar lidah kamu itu pelat misalnya. Cadel. Nah, baru. Berarti untuk dia dimaafkan. Tapi untuk orang lainnya tidak dimaafkan. Untuk dia dimaafkan. Tidak apa-apa dah. Dia membaca Allahu Akbar. Atau Allahu Akbar. Gitu. Tapi untuk yang lainnya tidak dimaafkan. Artinya apa? Orang yang semacam dia tidak boleh menjadi imam. Kalau dia menjadi imam, makmumnya tahu dia tidak bisa mengucapkan kalimat lam atau ra, maka hukum makmum itu tidak sah. Begitu pula makmum yang setelah tahu ternyata dia tidak bisa mengucapkan takbir dengan benar, maka hukum makmumnya semuanya tidak sah. Nah, jadi harus kita mempunyai jiwa insaf. Apa insaf? Fem, insaf itu sifat profesionalisme. Artinya apa? Mengakui kelebihan orang dan mengakui kekurangan sendiri. Jadi kalau tahu kita itu enggak memenuhi syarat untuk mengucapkan takbir, enggak usah dipaksakan untuk menjadi imam. Karena dia nanti nanggung dosanya gitu. Kemudian di antara syaratnya adalah mengucapkan kalimat takbir setelah masuknya waktu. Di antaranya juga adalah bersamaan dengan niat. Di antaranya juga kalau sholat jamaah, takbirnya makmum harus setelah takbirnya imam. Kemudian di antaranya juga adalah mengucapkan takbir ketika menghadap kiblat. Bukan tidak menghadap kiblat, nggak sah kalau belum menghadap kiblat. Kemudian di antaranya juga adalah maksudnya dia takbir itu tidak ada lain kecuali untuk melaksanakan rukun sholat. Lain halnya kalau seumpama di samping orang yang sholat itu ada yang buat teka-teki. Yang bisa jawab kasih uang 100 ribu misalnya. Ya kan? Dia lagi mau sholat. Tiba-tiba yang membuat teka-teki mengatakan begini. Siapa yang tahu kalimat takbir? Dia bilang, Allahu Akbar sekalian sampai sholat. Siapa tidak? Nggak sah. Karena apa? Maksud dia mengucapkan kalimat takbir menjawab pertanyaan orang itu. Atau ketika kita melihat sesuatu yang menakjubkan, sunnahkan kita untuk mengucapkan apa? Allahu Akbar. Ketika melihat suatu kebesaran Allah, sunnah kita mengucapkan Allah. Ketika melihat kebakaran, kita juga sunnah untuk mengucapkan Allahu Akbar. Jadi banyak hal ketika kita itu mengalaminya sunnah untuk mengucapkan Allahu Akbar takbir. Nah, jadi kalau semua mengucapkan itu bukankah untuk melaksanakan rukun salat, maka hukumnya tidak sah, harus diulang lagi. Kalau enggak maka enggak sah salatnya. Nah, kemudian hamzah di dalam akbar itu termasuk hamzah qotho, bukan hamzah wasol. Hamzah qotho itu harus dibaca. Kalau hamzah wasol tidak dibaca pun tidak apa-apa. Anidrib bi asokal hajar. Anidrib, mana hamzahnya enggak dibaca kan? Harusnya kan idrib. Tapi anidrib, nah, itu karena hamzahnya hamzah wasol. Tapi kalau hamzah qotho harus dibaca. Nah, ini hamzah yang ada dalam akbar itu adalah hamzah qotho. Jadi harus dibaca. Enggak boleh, enggak cukup kita mengatakan Allahu Akbar, tapi harus baca Allahu Akbar. Nah, selesai sudah kita baca di Ugutul Ijen. Kenapa kau baca kitab Ugutul Ijen pasti bilang ye? Hah? Sebagaimana kalian mengatakan ye, Ustaz juga bilang ye, enggak tahu, kesian deh. Enggak tahu udah pernikahan itu ada apa ya. Pengen dipikir pernikahan itu senang dan menyenangkan. Ada senangnya memang, tapi sebulan. Makanya dibilang bulan ma. Enggak ada tahun madu. Enggak ada, atau masa madu gitu. Enggak ada, tapi yang ada cuma bulan madu. Madunya cuma sebulan. Tapi kemudian susah terus sampai sepanjang zaman, sampai mati dia. Nah, kenapa? Maksud dari perkawinan bukan kesenangan yang dicari, tapi kebahagiaan dalam beribadah. Nah, jadi kalau ibadah itu nggak ada yang menyenangkan. Mana ada ibadah yang menyenangkan? Nggak ada ibadah menyenangkan. Tapi kalau kita benar-benar menganggap ibadah itu merupakan sebuah kewajiban dari zat yang sangat kita cintai, maka kita akan menjalankannya dalam keadaan bahagia dan senang. Gal fi bayani huquqi zawja al-wajiba 'ala zawj. Jadi masih kita di dalam bab atau fasal yang pertama menjelaskan tentang hak-hak istri yang wajib dilaksanakan oleh suami. Hikayatun kana li ba'di salihina akhun salihun yazuruhu kulla sanatin marrah. Adalah sebagian orang yang soleh, sering kan kita dengarkan para salafuna soleh, beb doakan supaya anak ulun ini jadi anak yang soleh. Beb doakan istri ulun biar jadi istri yang soleh terus disebut-sebutkan. Namanya pun banyak yang namanya soleha. Yang ini yang namanya Muhammad soleh, yang satunya soleha. Ada Siti soleha, dan lain sebagainya. Apa sih maksudnya soleh itu? Kaum solihin. Ibadullah as-solihun. Ma'alladina an'amallahu alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada'i wasolihin. Sebutkan, di mana-mana sebutkan soleh. Dan setiap orang kalau diberikan yang soleh pasti mau. Diberikan ayah yang soleh mau enggak? Ibu soleha mau enggak? Suami soleh mau enggak? Nah, lebih mau lagi ya. Anak yang soleh? Anak yang soleha? Murid yang soleh, murid yang soleha. Jadi semuanya yang soleh mau. Kenapa? Karena sifat soleh itu adalah sifat yang sempurna. Siapa itu soleh? Soleh itu bukan orang yang namanya soleh itu. Atau soleha, siapa soleha itu? Bukan yang namanya soleha. Justru yang namanya soleha itu, bisa kita katakan, kalau semua dia nggak soleha, kita katakan, kesian deh. Enggak soleha. Namanya soleha, tapi enggak soleh. Jadi beban yang berat. Karena Rasulullah sendiri telah pernah bersabda, kadal ismu ayyakuna musam sama. Jadi nama itu hampir saja dikatakan membawa arti kepada yang memberi nama. Seperti Ustaz namanya Segaf. Segaf itu di atas. Ustaz harus di atas dong. Ustaz enggak mau kalah sama yang lainnya. Dalam ibadah, dalam akhlak, dalam keilmuan dan sebagainya, alhamdulillah Ustaz harus. Jadi kata-kata nama itu memberi motivasi tersendiri, bahkan bisa menyawai kepada orang itu. Makanya hati-hati. Kalau punya anak nanti, jangan kasih nama-nama yang aneh-aneh. Jangan cuma karena ada nama Al-Quran dipakai. Nanti susah. Menyusahkan dirinya, menyusahkan orang tuanya, menyusahkan orang lain. Jadi kadang-kadang ada nama yang bikin susah. Nama bikin susah orang lain. Ada nggak? Ada. Seperti kemarin Ustaz dimintai baca Al-Fatihah. Karena seorang Muslim yang telah meninggal dunia. Masalahnya, bagaimana cara membaca Fatihahnya orang namanya musyrikin. Masa Al-Fatihah ila musyrikin gitu. Namanya musyrikin. Jadi namanya meninggal itu almarhum itu musyrikin. Gimana cara baca Fatihahnya? Kan bikin susah orang hidup itu namanya. Nama bikin susah orang. Nanti enggak? Nah, jadi kalau mau minta nama sama orang alim. Minta nama sama orang soleh. Minta nama sama orang wali. Dan jangan minta nama sama orang gila. Enggak benar itu namanya. Nanti, nah, jadi bukan semua dalam Al-Quran itu bisa dijadikan sebuah nama. Nah, dan nama itu yang lebih tahu, orang yang lebih mengerti. Tahu terjemahnya, paham. Apalagi kalau yang ngasih nama itu orang alim. Paling tidak akan memotivasi kepada anak yang diberi nama oleh orang alim itu untuk menjadi seperti orang alim tersebut. Jangan kasih nama seperti namanya artis. Jangan. Mau jadi seperti artis, na'udzubillah. Kasih nama seperti namanya pemain bola. Mau jadi seperti pemain bola. Na'udzubillah. Kita mau kenikmatan yang berkesinambungan, yang terus menerus di dunia maupun di akhirat. Bukan cuma di dunia saja. Oleh karenanya Allah Ta'ala firman dalam Al-Quran, لا يغرنكم تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المصير. Salah semua. Mihat. Nah, makanya jangan sok ta. Allah Ta'ala firman, لا يغرنكم. Jangan kalian tertipu dengan kehidupan orang-orang kafir itu yang di luar sana, yang hidup dengan tanpa batasan apapun, enggak batasan agama, enggak batasan budaya, enggak batasan moral. Jangan kamu mau jadi seperti itu, kata Nabi, kata Allah Ta'ala. Mataun qalil itu adalah kesenangan sebentar. Sebentar mereka, paling 70 tahun mereka senang. Summa ma'wahum jahannam. Kemudian akan menjadi tempat mereka selama-lamanya. Abadi. Tanpa ada hitungan waktu. Dan batasan tertentu. Yaitu jahannam. Wabitsal mihad. Dan sejelek-jelek tempat persinggahan. Na'udzubil. Na'udzubillah. Jadi jangan sembarang-sembarang kita mengucapkan. Atau memberi nama kepada. Nama anak-anak kita yang kita cintai. Dengan nama-nama yang tidak baik. Baru kita dengar. Ayat tadi telah berbunyi. Mata'un golil summa ma'wahum jahannam wa bi'sal mihad. Punya anak kasih nama bi'sal mihad. Kan bagus. Bisa. Gitu dah. Namanya juga bi'sa. Bi'sa itu sejelek-jelek. Jadi pantas kalau nanti jadi sejelek-jelek moral dia, sejelek-jelek akhlaknya dia, sejelek-jelek tutur katanya dia, sejelek-jelek tindakannya dia. Kenapa sebabnya? Ya orang tuanya yang penyebabnya. Jadi makanya jangan kasih nama asal-asalan. Ada juga namanya, Ustaz pernah ketemu sama satu orang. Ustaz tanya, siapa namanya? Abdul Jahim. Kok dikasih nama Abdul Jahim? Ustaz bilang-bilang. Kok dikasih nama Abdul Jahim sih? Ustaz bilang gitu. Loh, kan ada dalam Al-Quran, Ustaz. Jadi bukan semua yang dalam Al-Quran itu boleh kita gunakan untuk nama. Ustaz bilang kenapa gak dikasih nama sekalian Fir'aun sama Haman. Kan ada dalam Al-Quran Fir'aun. Na'udzubillah. Itu semua tidak terlepas sebab utamanya dari kebodohan. Sebab utamanya kebodohan. Jadi orang bodoh kayak begitu. Makanya kata Imam Ali, paling besarnya musuh kita bukan musuh manusia, tidak. Tapi paling besarnya musuh kita, yang paling membahayakan di antara musuh kita, justru ada di dalam diri kita. Apa itu? Kebodohan. Orang yang bodoh itu kesian, namanya juga orang bodoh. Ditertawakan orang, ya kan? Orang bodoh. Maunya bantu orang, malah bikin apes orang. Itu orang bodoh. Mencelakai orang sebelum dia itu mencelakai dirinya. Mencelakai dirinya sebelum mencelakai orang, itu orang bodoh. Na'udzubillah. Legalnya kita enggak mau jadi orang yang sengsara. Kita enggak mau jadi orang yang bodoh. Sedangkan orang selama dia tidak menimba ilmunya Nabi kita Muhammad SAW di dalam hatinya, tidak ada syariat Nabi Muhammad SAW, maka selama itu pula, walaupun gelarnya S1, S2, S3, profesor pun, tetap dia itu termasuk orang yang bodoh. Kenapa saya katakan demikian? Karena sesuai dengan sabda Nabi kita Muhammad SAW, Al-Kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdik itu, kebalikannya apa? Kebalikannya apa orang yang cerdik itu? Orang bodoh. Kata Nabi SAW, Al-Kayyisu, orang yang cerdik itu, man dana nafsahu, orang yang selalu menghitung-hitung amaliyah dia sehari-hari. Wa amila lima ba'dal maut, dan dia tidak melakukan suatu tindakan apapun, berkata atau berucap dengan ucapan apapun, kecuali kalau identik dengan akhiratnya berguna. Oh, ini berguna untuk akhirat saya, tindakan ini, ucapan ini, baru dia laksanakan. Kalau tidak, dia tidak mau ucapkan. Itu orang kayis, itu orang cerdik. Artinya apa? S1, S2, doktor, profesor. Tapi semua urusannya dunia. Nggak ada urusan akhirat. S1-nya ekonomi, sarjana ekonomi. S2-nya biologi. Doktornya psikiater. Psikologi. Profesornya misalnya dalam ilmu kehewanan. Biar lain-lain gitu loh. Semuanya dunia. Enggak ada agamanya, enggak pernah hadir pengajian. Bahkan dia itu alergi dengan ulama. Ih, ngapain dekat sama ulama? Ngapain dekat majelis taklim? Nggak senang sama majelis taklim, subhanallah. Kesian deh, tertipu orang semacam itu. Sama majelis taklim nggak mau. Kenapa? Yang hadir majelis taklim itu orang miskin-miskin. Yang hadir majelis taklim itu orang yang nggak ada kerjaannya. Yang bersama Nabi itu orang miskin-miskin. Memang. Yang bersama Abi Jahal, Abi Lahab, orang-orang kaya itu. Mau sama Nabi apa sama Abi Jahal? Abi Jahal kan pernah datang kepada Nabi. Abi Jahal datang kepada Nabi. Kata Rasulullah, ya Muhammad, aku mau hadir majelismu. Barangkali dengan aku hadir majelismu, aku bisa mendapatkan taufik, hidayah, mau masuk Islam. Tapi aku tidak mau kumpul sama orang kayak gini nih. Orang miskin, bajunya jelek, bau. Kan sama. Sama tidak sama keadaan orang sekarang? Apalagi sudah profesor, doktor. Ngapain kita hadir majelis taklim? Itu yang semacam itu adalah sama seperti kecokaan yang dirasakan oleh orang Quraisy. Jahiliyah. Mereka-mereka yang tidak mau masuk ke dalam agama Islam. Nah, ini yang terjadi. Oleh karena itu, maka jangan sampai kita mempunyai sifat yang congkak. Congkakan itu menjadikan kita jauh daripada kebaikan. Na'udzubillah min dzalik. Ustaz bicara apa tadi? Hah? Semuanya mau kan dikasih soleh? Mau. Kenapa demikian? Karena sifat soleh itu sifat yang terpuji. Sifat yang mulia. Soleh itu atau soliha itu sama. Cuma kalau soleh laki-laki, kalau soleha perempuan. Jangan salah kasih nama ya. Dikasih nama anak perempuan soleh, anak laki soleha. Jadi supaya nggak kelihatan seperti perempuan solehatun. Siapa namanya? Ahmad Solihatun. Yang perempuan enggak? Siapa namanya? Sri Soleh. Jangan kasih nama yang salah. Sesuaikan. Jadi siapa soleh dan soleh itu? Soleh itu, dengerin. Man adda haqqallah wa adda huquqa ibadih faqad summiya bisoleh. Siapa saja yang dapat melaksanakan dengan semua haknya Allah dan melaksanakan semua haknya hamba-hambanya Allah, itu orang soleh. Mau jadi orang soleh itu tidak gampang. Mau jadi orang soleh tidak gampang. Apalagi wali. Wali itu setelah soleh. Jadi semua itu ada batasan-batasan tertentu. Yang namanya gajinya PNS itu kan ada batasan-batasannya. Dia masih tingkatannya, misalnya apa namanya itu tingkatannya? D1, apa namanya itu? Istilahnya apa? Hah? Istilahnya itu loh, yang menentukan gaji seseorang di PNS. Apa namanya? Honor. Apa namanya? Statusnya itu loh. Status PNS apa namanya? Statusnya dia sudah kalau paling tinggi itu apa? D3 ya. Itu sudah cekap gitu. Sekretaris kabupaten, sekretaris kota. Apa namanya itu? Iya, pangkat yang menunjukkan kepada tinggi pendeknya honor jabatan itu ya. Kan. Jadi seperti itu. Soleh itu ada batasannya. Kalau kamu sudah sampai ke batas itu, jadi soleh. Nanti di atasnya, kalau sudah sampai ke poin itu, berarti jadi wali. Wali itu ada martabat-martabat. Ada yang lebih pendek, ada yang lebih rendah, ada yang lebih tinggi. Terus sampai menjadi wali anjab. Anjab itu 200 orang. Ada autad. Autad itu 70 orang. Ada abdal. Abdal itu 40 orang. Ada aktob yang 7. Kemudian ada imaman, baru kemudian ada sultanul aulia atau kutbul ghos namanya. Nah, jadi ada martabat-martabatnya. Jadi kita itu seharusnya yang kita pikirkan selalu itu jabatan-jabatan yang semacam itu, bukan jabatan di dunia. Yang pertama yang kita cari harus menjadi soleh. Kalau sudah jadi soleh, harus jadi wali. Kalau sudah jadi wali, cari martabat yang paling tinggi. Nah, jadi soleh saja syaratnya adalah dia harus termasuk orang yang melaksanakan semua haknya Allah dan seluruh hak manusia. Haknya Allah, semua kewajibannya dilaksanakan. Haknya Allah, seluruh larangannya dijauhi. Yang pertama, enggak pernah berbuat dosa, enggak pernah meninggalkan kewajiban. Melaksanakan semua perintah, menjauhi segala larangan, itu haknya Allah. Kemudian haknya manusia adalah dengan melaksanakan hak-hak antara sesama muslim. Tidak membohonginya, tidak menipunya, kemudian tidak membodoh-bodohinya. Kalau kita bertemu, kita mengucapkan salam. Kalau kita bertemu dengan yang membutuhkan nasihat, kita nasihat. Kalau dia sakit, kita sambah. Kalau dia mati, kita antar. Kalau dia mengundang kita, kita datangi. Nah, itu diantara hak-haknya kaum muslimin. Kemudian, mereka itu semuanya selamat daripada kejahatan lisan maupun tangan kita. Itulah orang yang soleh. Gampang jadi soleh? Soleh, mau jadi soleh. Santun sama keluarga, santun sama tetangga, santun kepada seluruh manusia. Baik terhadap keluarga, baik terhadap tetangga, baik terhadap sesama. Gak pernah bertindak amoral, gak pernah melakukan suatu hal yang menyakitkan, baik dengan tindakan maupun perkata. Itu orang soleh. Nah, jadi ini cerita tentang sebagian orang soleh. Orang soleh itu punya saudara orang soleh juga. Setiap tahun sekali dia dijenguk oleh orang soleh saudaranya. Faja'a marratan li ziyaratihi fadaqqa babahu. Maka kemudian suatu hari dia datang, kemudian dia mengetuk pintunya. Faqalat zaujatuhu. Maka istrinya berkata, "Man hadza? Siapa ini?" Faqala aku zaujik fillah. Aku adalah saudara dari suami kamu sesama hamba Allah. Ja'a li ziyaratihi, yang datang untuk menjenguknya. Faqalat, maka istrinya berkata, "Zahaba yahtatibu. La raddahullah. Wa balagat fi sabbihi." Dia sekarang sedang cari kayu bakar, semoga Allah tidak menjadikan dia itu balik lagi kepadaku. Dan dia itu berlebih-lebihan di dalam mencaci maki suaminya. Fabainama huwa kadzalik, ketika si istri itu mengatakan demikian kepada suaminya, suaminya sendiri dicaci maki, suaminya sendiri dilaknat, suaminya sendiri dibangsat, suaminya sendiri diumpat dan segalanya. Ketika dia ngomong begitu, ternyata saudaranya datang, suaminya itu datang. Wa idza bi ahi qad hamala, qad hamala al-asad hazmata khatabin wa huwa muqbilun bihi. Tiba-tiba ketika istrinya mengatakan demikian, datang seorang laki-laki dengan di sampingnya ada macan yang dimuati oleh kayu bakar. Biasanya kan kayu bakar dimuatkan keledai, kuda, gajah, sapi, ya kan? Atau kalau sekarang modernnya itu pakai beca, pakai sepeda, pakai motor jarang, pakai mobil. Pickup mau ambil kayu bakar, jarang adanya sudah sekarang. Ini enggak. Hebatnya apa? Yang bawa kayu bakarnya itu harimau. Yang setiap hari kalau kita mau melihat, ya pergi ke kebun binatang sana. Ditutup, dikerangkeng. Kenapa? Takut sampai mencelakai orang-orang yang melihatnya. Ini enggak dijadikan sebagai jongosnya, pembantunya dia, bawa muatan kayu bakar. Lalu katanya, summa anzalal hatab an dhahril asad, kemudian dia menurunkan kayu bakarnya dari punggungnya macan itu. Waqala lahu, dielus-elus kepalanya, idhab barakallahu fiik, pergilah sekarang, semoga Allah berkati kamu. Kena asik keren kayak begini. Ini baru laki-laki yang kayak begini. Kan banyak orang sekarang bilang, tunjukkan laki-lakimu. Kayak gini. Bukan tunjukkan laki-lakimu ngerokok. Ini. Terus, ini terjadi juga kepada datuknya para habaib yang bernama Habib Al-Imam Ja'far bin Muhammad As-Sadiq. Ja'far Sadiq itu gurunya Imam Syafi'i. Mazhab kita. Ja'far Sadiq itu dia berada hidup di zamannya seorang raja yang zalim, yang ngaku-ngaku sebagai keluarga Nabi. Dia ngaku, aku juga keturunan Nabi. Akhirnya dia hasut kepada Sayyidina Ja'far As-Sadiq. Kenapa? Sayyidina Ja'far bukan raja, tapi orang itu begitu mencintainya dan mengikuti perkataannya serta tunduk kepadanya. Beda sama raja. Raja dengan kekuatannya dan bala tentaranya ditakuti memang. Tapi ini tidak punya bala tentara, tapi ditakuti dan dicintai. Bukan cuma ditakuti, tapi ditakuti dan dicintai. Suatu waktu dipanggil Sayyidina Ja'far. Duduk di bawah, raja di atas. Dengan sombongnya. Dikipas-kipasi. Kenapa? Karena banyak lalat. Jadi dikipas itu karena banyaklah, bukan kepanasan seperti Ustaz ini sekarang. Jadi banyak lalatnya. Sedangkan saya Ja'far di bawah, satu pun lalat tidak ada yang hinggap. Kenapa demikian? Allah yang berkehendak. Seluruh ini, kepala kalian semua yang menentukan itu, yang megang nasiahnya, ubun-ubunnya itu, siapa? Allah. Yang sekarang kita cari ridhonya. Dan semoga kita berakar ridhonya. Seluruh binatang. Harimau, coba lihat. Harimau bisa tunduk kepada laki-laki itu. Siapa? Karena Allah. Allah berkehendak. Lalat yang sangat kecil dan sangat menakutkan kepada orang-orang yang kaya. Wih, bawa penyakit tuh. Dan sebagainya yang paling takut. Jadi soknya itu dari sengsoknya. Ih, banyak lalatnya ya. Hanu'ih, banyak lalatnya. Padahal kalau dia mati bangkai, lalatnya banyak. Nanti enggak? Nah, itu. Allah yang menjadikan dia itu. Kamu pergi sana, kamu pergi sini. Allah, semuanya itu tunduk pada Allah. Cuma manusia aja enggak tunduk pada Allah. Semuanya tunduk pada Allah. Batu-batuan, tunduk pada Allah. Yang namanya tumbuh-tumbuhan, nabati, semuanya tunduk pada Allah. Hewan pun juga tunduk pada Allah. Coba lihat, jam 3 malam, jangan sampai kamu kalah sama ayam. Jam 3 malam, ayam sudah berkokok. Kamu masih berkek-kek. Kek-kek, tidur. Padahal kokoknya ayam itu bunyi apa? Uzkurullah. Uzkurullah. Kan persis kan? Persis suaranya Ustaz Teman. Kodok lihat juga kodok. Kodok itu. Tuh. Tuh. Apa bunyi? Allah. Allah. Allah. Dia berzikir. Semuanya tunduk pada Allah. Cuma manusia aja yang tidak mau tunduk pada Allah. Sayyidina Ja'far Shiddiq duduk di bawah. Tapi enggak ada satupun lalat yang hinggap kepadanya. Marah rajanya. Ini sampai kipas yang dikipaskan itu enggak cukup, masih ada juga yang hinggap. Masuk ke sini, masuk ke sini. Ke hidungnya pun masuk. Hawas diambil gini-gini sendiri. Apa sih maksudnya Allah menciptakan lalat ini? Sebel deh aku. Misalnya kalau sekarang bahasa sekarang itu begitu gitu. Dijawab oleh Sayyidina Ja'far Shiddiq. Khalaqallahu az-zubab. Allah menciptakan lalat itu liyarfa'a, untuk mengangkat darajatal as-safilah, untuk mengangkat derajat orang yang dianggap rendah, dia kan duduk di bawah, dan merendahkan orang yang duduk di atas. Tambah marah dia. Akhirnya dia bilang, kenapa kamu ngaku sebagai cucu Nabi? Aku juga cucu Nabi. Sudah kalau begitu, kalau kita eker-ekeran begini, kalau kamu katakan aku, mengatakan aku cucu Nabi karena aku adalah putra ini, putra ini, putra ini, putra ini, putra Muhammad Baqir bin Ali bin Abidin bin Hussein bin Fatimah bintun Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau aku katakan demikian, kamu gak percaya. Sudah begini saja, kita buktikan. Kamu cari harimau, jangan kasih makan 3 hari 3 malam. Nanti masuk ke dalam satu ruangan, setelah itu kita akan masuk kedua ke dalamnya. Yang tidak dimakan sama harimau berarti dia keluarga Nabi SAW. Baik, bukan dia. Cari harimau. Dilaporkan 3 hari 3 malam, gak dikasih makan, gak dikasih minum. Hanya sengaja memang dengan tipu muslihatnya raja itu. Dia mengatakan, ayo, kita buktikan. Mari, katanya Sayyidina Ja'far, ayo kita masuk sama-sama. Tidak mau dia, kamu dulu yang masuk. Loh, kalau memang kamu yang buktikan, ayo masuk sama kita sama-sama. Dan kalau tidak, kamu dulu yang masuk, baru nanti aku gantian. Begitu Sayyidina Ja'far suruh masuk, ya, begitu dia masuk, langsung buru-buru macan itu cepat bangun, bangkit. Tapi bukan untuk menerkamnya, dia langsung tunduk dan sujud di kakinya Sayyidina Ja'far. Diciumi, dijilati kakinya Sayyidina Ja'far Shiddiq. Nah, di sini sebagian orang ulama, sebagian orang mengatakan kalau ahlul bait insyaallah enggak diterkam oleh singa. Nah, jadi kalau mau buktikan kamu HP apa enggak, coba aja pergi ke binatang kasih tangan kamu. Nah, buktinya Sayyidina Ja'far Shiddiq bilang gitu. Nah, jadi seperti itu, ya. Tadi bicara apa tadi? Nah, itu harimau. Jadi harimau itu bisa tunduk. Perempuan enggak mau kalah, perempuan juga ada. Ada. Masa laki-laki terus yang digambarkan di sini laki-laki. Itu juga laki-laki. Jabar Sadiq laki-laki. Ada perempuan Ustaz terlalu gambarkan kan? Nah, kalau Ustaz mengungkapkan dan menyebutkan tentang perempuan yang solihah, yang punya karomah, maka jangan biarkan diri kita hanya sebagai tapi juga harus sebagai pelakunya. Masa cuma dia aja sih yang bisa? Kita juga bisa, siapa bilang? Kita juga bisa, seperti Sayyidina Rabi' al-Adawiyah, bisa. Seperti Sayyidatuna Khadijah binti Ali bin Muhammad Hafiz, bisa. Seperti Hababan Nur binti Abdullah bin Husain bin Thahir, bisa. Siapa bilang enggak bisa? Orang kita ini adalah anak dalwah kok. Harusnya seperti itu. Dan kita sudah berkomitmen di dalam diri kita untuk kita berada di dalam jajaran WWSD CPR. Jadi tetap seperti itu. Sampai kapanpun seperti itu. Dan sampai meninggal pun juga dalam keadaan seperti itu. Sayyidah Fatimah namanya. Dia berasal dari Mesir. Ketika haji, berhenti lama kafilahnya. Sampai 3 jam lebih. Dia bilang, kenapa? Dibilang mogok, bukan mobil yang dikendarai. Dulu gak ada mogok. Ya kan? Kalau mogok atau kehabisan mesin, kehabisan bensin atau mesinnya rusak. Ini kan kuda yang dipakai, unta yang dipakai. Kok bisa mogok sih berhenti lama begitu? Akhirnya, apa sebabnya? Kenapa berhenti kalian begitu lamanya? Galia, karena di tengah jalan itu telah tidur seekor harimau. Dan tidak ada satupun di antara kita yang berani untuk membangunkannya. Membangunkannya berarti diterkamnya. Ya kan? Nah, oleh karena itu, kami nunggu sampai dia bangun. Hanya karena itu kalian itu nunggu sampai 3 jam. Astagfirullah. Sudah gini aja. Dekati dia. Berteriak. Kalau kamu dekat, takut, berteriak dari jauh. Kamu katakan, Fatimah kirim salam kepadamu dan memerintahkan kamu masuk ke dalam hutan. Tinggalkan tempat. Akhirnya, orang itu karena disuruh oleh wanita soleh itu. Dari jauh. Hey, harimau. Harimau, dengar enggak? Fatimah telah kirim salam kepadamu dan memerintahkan kamu supaya masuk ke dalam hutan. Saat itu juga begitu dia mendengar suaranya, langsung dia bangun, bangkit, dan masuk dalam hutan. Biar tahu. Orang kasih dekat kepada Allah. Semuanya yang Allah kuasai, diberikan kepada dia. Nggak mau kita dekat kepada Allah? Nggak mau? Nah, tapi mau dekat kepada Allah itu nggak gampang. Harus berkorban. Korban segalanya. Korban perasaan. Korban harta, korban energi, korban semuanya hanya untuk Allah. Kemudian, izhab barakallahu fiik, summa adkhala akhahu ba'da taslim alaihi wa tarhib bihi fa'amah. Kemudian saudaranya itu dimasukkan ke dalam rumah, dihormatinya, diberi makannya. ثم ودعه وانصرف على غايه العجب من صبره عليها وعدم جوابه في سبها. Kemudian dia berpamitan, tapi dalam keadaan masih heran, kok bisa ya ada orang laki-laki sabar seperti itu ya, sabar terhadap tidak menjawab, tidak menoleh kepada cacian makian serta umpatan daripada istrinya. Summa jaa'a akhuhu fil 'aami tsani. Kemudian datang saudaranya itu, yang itu juga orang soleh itu, pada tahun yang kedua. Fadakal bab, ketok pintunya. Faqalat imra'atun man hadza? Lalu berkata istrinya, siapa ini? Akhu zaujik jaa'a yazuru. Aku adalah saudara daripada istrimu yang datang untuk menjengukmu. Qalat marhaba. Ini lain. Yang tadi beda. Suamiku lagi pergi. Semoga Allah tidak membalikkan dia kepadaku. Yang ini tidak. Marhaba. Selamat datang. Artinya marhaba itu selamat datang. Wa balagat fitani ali wa ala zawjiha wa imra'atu binti darihi. Lalu kemudian dia mengatakan, suamiku masih pergi, dan dia itu orangnya luar biasa, santun, akhlaknya baik, dan sebagainya. Wa imra'atu bi darhi, dan aku masih sampai sekarang pun sedang menunggu-nunggunya. Masya Allahnya ya. Ditunggu-tunggu sampai suaminya. Suaminya cari kayu bakar, ditunggu. Kok beda sama yang dulu? Faja'ahu, kemudian datang saudaranya, tapi kayu bakarnya di atas punggungnya. Yang tadi kan kayu bakarnya di atas harimau. Kemudian fadkhalahu wa atamahu, kemudian dimasukkan dalam rumahnya, diberi makan. Falamma arada mufarakatahu, ketika dia ingin berpamitan, sa'alahu amma ra'a min tilka wa hadhihi wa man hamalal asad khatab wa min hamlil asad khatabahu. Baru dia tanya, siapa sih perempuan yang dulu itu? Siapa perempuan yang sekarang? Dan apakah gerangan ceritanya kok bisa harimau itu membawakan kayu bakarmu? Ya kan? Fagola ya ahi, wahai saudaraku. Tufiyatil kasyarsyarah. Itu perempuan yang banyak ngomong itu sudah meninggal. Wa kuntu sabiran ala syumiha, dan aku sabar terhadap kejelekannya. Wa hadhi fasakharallahu li al-asad li sabri 'alaiha, maka Allah sampai-sampai memberikan kenikmatan padaku berupa harimau yang tunduk kepadaku karena aku sabar terhadapnya. Summa tazawwajtu hadhi salihah, kemudian setelah dia meninggal aku kawin lagi. Ternyata istriku salihah yang sekarang. Wa ana fi rahmatik, dalam keadaan enak, tenang, enggak ada pikiran. Pikirannya selalu tenang, enggak ada hambatan, selalu menyenangkan. Fangkotoa anil asad, fahtajtu an ahmil khatab ala dhahri. Akhirnya, ketika sudah aku dapatkan ini, asad enggak mau bantu aku lagi. Dan aku harus membawa kayu bakarku sendiri di atas punggung, karena aku sudah mendapatkan seorang istri yang salihah yang membuat aku tenang. Ngerti enggak? Ngerti enggak? Jadi maksudnya, enggak ada orang di dunia itu hidup dalam keadaan nikmat dan bahagia. Tidak ada. Pasti ada nilai min plusnya. Allah ngasih istri yang tidak baik kepadanya, tapi dikasih kenikmatan. Harimau yang ditakuti oleh manusia tunduk kepadanya. Setelah istri yang tidak baik itu meninggal, diganti istri yang baik. Dia senang dengan istri itu. Maka harimau tadi tidak perlu ditampakkan Allah Ta'ala, karena dia sudah tenang. Nah, jadi nanti apa? Di sini sedih, tapi di satu sisi lain disenangkan. Ketika dia senang, di sisi lain dia disedihkan. Emang enak kita itu bawa kayu bakar di atas punggung kita, capek tau? Bawa ember aja ketika kita cuci, capek kan? Ini kayu bakar, taruh di atas punggung. Dibikin merana, tapi sampai ke rumah, dia dapat istri yang solihah, dipijitin dan sebagainya, hilang deh capeknya. Nah gitu. Yang dulu enggak, istrinya enggak baik. Sehingga apa? Dia dapat kenikmatan hiburan harimau. Harimau bisa nemenin aku, ya Allah enaknya ya. Semua orang takut harimau, aku enggak takut sama harimau. Enggak capek-capek pulang ke rumah, emang enggak ada yang mau pijitin aku. Jadi aku enggak perlu dong bawa-bawa kayu bakar. Kalau aku bawa kayu bakar, sudah bawa kayu bakar, rempok punggungku enggak ada yang pijit lagi. Gitu. Nah, jadi dikasih hiburan Allah Ta'ala. Begitulah kehidupan. Camkan baik-baik, beginilah kehidupan. Sengsara dalam satu hal, pasti bahagia dalam hal lain. Pasti. Dan ingat, Allah Ta'ala Maha Adil. Allah SWT Maha Adil. Dan kita pelakunya akan mengalami dan menanggung sendiri apapun yang kita lakukan. Akhirnya, kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kita semuanya dijadikan oleh Allah Taala sebagai hamba-hambanya yang soleh dan salihah, sebagai hamba-hambanya wali dan waliyah, sebagai hamba-hambanya yang dikasihi dan dikasihaninya, dan semoga kita semua termasuk yang diberikan keimanan di dalam hatinya, diberikan keikhlasan di dalam tindak tanduknya, diberikan kekuasaan Allah di dalam dirinya, sehingga mendapatkan kemuliaan dan kelebihan serta karomah yang tidak didapatkan di dalam diri orang biasa. Dan semoga kita semuanya termasuk yang menjadi sebuah pelita bagi keluarga kita khususnya, dan bagi tetangga dan sesama. Dan semoga kita semua termasuk yang menyambung lidah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang cinta dengan ilmunya Nabi Muhammad, rindu dengan ilmunya Nabi Muhammad, meninggal di dalam ilmunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga nanti dibangkitkan bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin salihah wa ala man wasal salih. Al-Fatihah. يا ربنا اعترفنا بأننا اكترفنا